Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bin Nabi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi mayyazana bin Nabi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina huwa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana urzuqnal mahabbata bi habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi hurmati hadzal nabiyil karim ij'alna min khiyari ummati wasturna bi dhaili khurmati واحصرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وعمدنا على حبه وجماعته. اللهم يا ربنا اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Para jamaah, perindu-perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kita berkumpul atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal apapun jika di atas namakan Rasulullah menjadi mulia. Hal apapun jika di atas namakan Nabi Muhammad Allah ridho. Hal apapun yang di atas namakan Nabi Muhammad kunci keselamatan. Maka berbahagialah Anda semuanya jika di malam hari ini duduk-duduk atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini malam titik keberangkatan kita untuk senantiasa sambung dengan makhluk agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak ada pintu kemuliaan menuju Allah, tidak ada pintu surga yang paling cepat kecuali melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus melalui Nabi Muhammad? Emangnya pintu lain enggak ada? Pintu lain sangat banyak, akan tapi enggak mungkin cepat nyampe. Pintu lain banyak, akan tapi khawatir enggak nyampe. Apa perjalanan kalau menjadikan kita enggak nyampe? Apa perjuangan kalau kita menjadikan enggak nyampe? Apa capek yang dirasa oleh kita kalau ternyata enggak nyampe? Wong kita pengin semuanya tujuannya nyampe kepada Rasulullah, nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan sarana prasarana kita untuk nyampe kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus melalui Nabi Muhammad, para orang tua kami? Karena Nabi Muhammad termasuk adalah Habibullah. Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasih Allah. Yang namanya kekasih Allah itu tentu punya jalan khusus, tentu punya privasi khusus. Wong namanya kekasih Allah. Mangga. Wong namanya kekasih Allah, orang tua kami. Mangga. Tentu semuanya akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad tidak memiliki pintu khusus, jika Nabi Muhammad tidak memiliki kedekatan khusus, maka apa bedanya kekasih Allah dengan sesuatu yang bukan kekasih Allah? Makanya ayo kita hendaknya senantiasa rindu berkiblat kepada Rasulullah. Hendaknya kita senantiasa mengagungkan Nabi Muhammad. Hendaknya kita senantiasa sambung diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menyambungkan diri kita kepada Rasulullah? Dengan mengadakan acara-acara seperti ini. Maka tidak ada sebaik-baiknya uang yang dikeluarkan kecuali uang yang dikeluarkan untuk acara seperti ini. Tidak ada sebaik-baiknya tenaga yang dikeluarkan untuk berkhidmat kecuali tenaga yang dikeluarkan untuk acara-acara seperti ini. Karena acara seperti ini mendapatkan ridho Allah. Acara seperti ini mendapatkan ridho Nabi Muhammad. Maka kalau perlu maulidnya jangan satu tahun sekali, akan tetapi sebisa mungkin setiap hari maulid. Kenapa? Biar cepat nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sih orang tua kami, para ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, kenapa mereka itu senantiasa membuat acara-acara besar? Kenapa mereka semuanya seperti itu? Karena mereka semuanya ingin mengajarkan kepada kita untuk sambung kepada Rasulullah. Coba, saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kita suruh sambung sama Nabi Muhammad. Nanti setelah Rabiul Awal, orang tua kami ada bulan Rajab. Bulan Rajab di situ ada Isra Mi'raj. Siapa yang diberangkatkan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nanti kita masuk ke bulan Ramadan. Ternyata di bulan Ramadan ada nuzulul Quran. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada siapa? Nabi Muhammad. Bikin acara lagi para ulama. Kemudian orang tua kami setelah nuzulul Quran, orang tua kami kemudian bapak ibu ketemu malam tahun baru Hijriah. Ketemu malam tahun baru Hijriah. Maka ini pun yang hijrah Nabi Muhammad. Kalau dihitung-hitung orang tua kami, para ulama programnya mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dekat dengan Rasulullah selamat, yang hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selamat. La yu'adziballahu fihim, la yu'adziballahu wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa kamu, Allah tidak akan menyiksa mereka semuanya selagi kamu Muhammad berada di dalam hati mereka. Kalau hati kita ada Rasulullah, kita gak bakal nyemplung neraka bapak ibu. Tapi kalau hati kita berada wujudnya selain daripada Rasulullah, ini khawatir. Karena dunia ini bapak ibu isinya macam-macam, melalaikan kepada Nabi Muhammad. Isinya dunia ini melalaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan ad-dunya khulwun wa hadra. Dunia itu manis dan hijau. Manis dan hijau. Yang namanya manis itu menjadikan orang terkagum, terpesona. Apalagi hijau-hijauan itu pun menjadikan orang terlena. Akan tetapi ingat, memang dunia manis dan hijau, akan tetapi dunia ini akan berarti sebagai dunia yang sesungguhnya, menjadi sebab kita selamat di dunia, utamanya selamat di akhirat, kalau kita semuanya sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita tengok bapak ibu, dari masa ke masa para sahabat semuanya tindak lampanya sambung kepada Rasulullah. Makanya yang tindak lampanya sambung kepada Rasulullah selamat. Orang yang bisnis, kamu buka usaha di mana-mana, buka toko di mana-mana, kalau ingin selamat, jadilah kamu pembisnis yang sambung kepada Rasulullah. Yang punya toko kemana-mana, jualan sembako ataukah jualan apa-apa, kalau ingin kamu selamat dengan tokomu, jadikan dirimu sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para petani yang nyangkul sana sini, yang nanam sana sini, yang nandur sana sini, jika engkau ingin menjadi tanduranmu menjadi tanduran barokah, nanammu menjadi nanam yang barokah, hobi petanimu menjadi hobi petani yang selamat, kalau ternyata sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sambung kepada Rasulullah ini para orang tua kami kunci dari segala-galanya. Bahkan bapak ibu, Jika orang itu sambung kepada Rasulullah, sambung plus disertai dia bisa melihat Nabi Muhammad, ternyata di sini ada kedekatan dan pangkat yang beda di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung plus ketemu Rasulullah kayak para sahabat. Makanya para sahabat itu, orang tua kami, kedudukannya beda. Para sahabat itu orang yang memenuhi tiga syarat. Satu, semasa dengan Rasulullah. Dua, beriman dengan Rasulullah. Tiga, melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang melihat Rasulullah sambungannya beda. Yang melihat Rasulullah ketakwaannya beda. Akan tapi ada orang yang melihat Rasulullah tapi ternyata enggak sambung. Banyak Abu Jahal, Abu Lahab, ini adalah orang-orang yang ternyata dia melihat Rasulullah tapi enggak sambung. Itu nasib orang yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai sudah kita enggak melihat Rasulullah enggak sambung, rugi dong kita. Makanya walaupun Nabi Muhammad enggak pernah kita tengok, walaupun kita enggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, tapi ayo belajar sambung. Bahkan ketahuilah, orang-orang di akhir zaman yang beriman kepada Rasulullah walaupun tanpa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini umat di akhir zaman ditanyakan oleh Rasulullah, ditanya selalu oleh Rasulullah. Bahkan suatu ketika Rasulullah mengatakan wasauka li ikhwani, aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku rindu kepada saudara-saudaraku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, alasna bi ikhwani ya Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Apa kata para sahabat? Kata Rasulullah, antum ashabi, kamu itu sahabatku. Tapi aku lagi kangen dengan saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang yang hidup di akhir zaman, tidak pernah melihat aku tapi beriman kepadaku. Maka aku rindu bertemu dengan mereka. Siapa ini orang tua kami? Pangkat kita. Siapa ini kelas kita? Kita enggak pernah ketemu Rasulullah, tapi subhanallah, insyaallah kita paling militan membela Rasulullah. Kita dirindukan. Mudah-mudahan yang datang di malam hari ini semuanya dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dirindukan Rasulullah, selamat orang tua kami, selamat dunianya, selamat akhiratnya. Ya, asal kita dirindukan oleh Rasulullah. Baik Bapak Ibu, dan kemudian orang tua kami, malam ini malam setor identitas. Malam ini setor database nama kita. Kenapa kok seperti itu? Iya, tidak berkumpul Anda di satu tempat atas nama Rasulullah kecuali nanti akan nampak nama kita. Fulan bin Fulan, malam itu kumpul untuk mengingat Nabi Muhammad, untuk menyanjung Nabi Muhammad, namanya ditulis. Sehingga nanti di hari kiamat orang tua kami, nama kita mudah dicari oleh Rasulullah. Makanya yang datang di tempat ini, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kalau dicari Rasulullah enggak susah. Karena di hari kiamat itu Bapak Ibu, Masya Allah, mengerikan. Hari kiamat itu orang tua kami sangat dahsyat. Anda bayangkan, gempa bumi saja yang melanda kita dengan beberapa detik kita sudah ketakutan. Kalau nanti di hari kiamat Bapak Ibu, itu bukan hanya gempa bumi saja, yang namanya gunung-gunung itu kayak kapas berterbangan, saling bertabrakan, sehingga keluarlah isi perut gunung tersebut, kawah-kawah yang panas ya. Kemudian orang tua kami, yang namanya laut itu memuntahkan isinya laut, air-air, ombak-ombak yang sangat dahsyat orang tua kami, dan planet-planet di atas langit sana ternyata semuanya dibenturkan, ditabrakkan oleh Allah. Pokoknya dunia ini akan hancur jika hari kiamat tiba. Wong namanya saja hari akhir, yaumal kiamah itu kan hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Tidak ada hari lagi setelah hari itu. Tidak ada hari lagi setelah hari itu. Makanya hari kiamat semuanya dihancurkan oleh Allah. Bumi ini rata, dijadikan rata oleh Allah. Pepohonan-pepohonan rusak semuanya. Gunung-gunung menjulang tinggi rusak, hancur semuanya, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, di saat bumi sudah diratakan seperti itu oleh Allah, maka Allah nanti akan membangkitkan hambanya. Hambanya dibangkitkan dengan tiupan sang sangkakala. Tiupan pertama pencabutan nyawa, tiupan yang kedua tiupan kebangkitan dari kuburan. Sehingga siapapun yang bakal bangkit dari kuburan, mereka semuanya bangkit dengan sesuai amalnya. Kalau dia adalah pecinta maulid, kalau dia pecinta Rasulullah, maka dia bangkit dari kuburannya dalam keadaan tenang, wajahnya bersinar seperti sinar yang ia baca dalam solawat. Itu adalah kalau orang yang sambung dengan Rasulullah. Tapi kalau ternyata dia adalah orang yang tidak sambung kepada Rasulullah, disebutkan nanti di hari kiamat, tatkala orang dibangkitkan dari kuburan sesuai amal mereka, ada yang berjalannya miring, ada yang berjalannya saat itu kepalanya di bawah, ada yang berjalan kakinya ngelesot, gak bisa jalan, diseret kakinya, pokoknya tergantung amal yang ia lakukan di dunia. Akan tapi mudah-mudahan jalan kita adalah jalan sewajarnya seperti jalannya para ulama, lurus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita harus jalan seperti itu, Pak Ustaz? Nabungnya mulai sekarang ini. Penentuannya mulai dari sekarang ini. Makanya sekarang ini ayo, Maulid Nabi Muhammad ini benar-benar setor nama menjadi orang yang layak diutamakan oleh Rasulullah. Jangan setor nama bikin malu Rasulullah. Wah, malu dong. Setor nama, tapi nama kita benar-benar dibagusin dulu. Kalau setor nama enggak layak, percuma Bapak Ibu. Ya. Contoh, satu perusahaan membutuhkan karyawan, karyawannya yang bisa mengangkat telepon. Tapi ternyata banyak yang daftar enggak bisa mengangkat telepon. Setor nama banyak tapi enggak bisa mengangkat telepon. Ini bagian operator. Setiap hari ngangkat telepon terus, iya kan? Ternyata banyak satu yang melamar, setor nama, sodornya nama bukan bagian telepon, apa? Bagian cleaning service yang bagian ngepel lantai. Coba, kira-kira nama itu dianggap atau bagaimana? Ya enggak dianggap. Lewong butuhnya orang yang bisa ngangkat telepon kok. Sama, Rasulullah itu butuh umat yang benar. Rasulullah itu butuh umat yang benar-benar sambung kepada beliau. Maka sebelum kita setor nama, Bapak Ibu, layakkan dulu. Jangan sampai setor nama. Betapa banyak perusahaan menerima lamaran, dan berapa banyak lamaran yang dibakar, masuk ke tong sampah, dibakar. Kenapa? Karena enggak layak, Bapak Ibu. Iya kan? Enggak layak. Saya butuh karyawan yang bisa nyangkul. Ternyata semuanya enggak ada, Bapak Ibu. Semuanya bisanya nyetir mobil. Yang enggak diterima, lamaran numpuk, akhirnya masuk ke sampah, dibakar. Lah sama orang tua kami. Kita ini kalau setor nama kepada Rasulullah tapi enggak ngikut standar yang sudah diatur oleh Rasulullah, maka nama-nama kita akan dilempar, dilempar ke sampah, mending Bapak Ibu. Tapi kalau dilempar ke neraka, orang tua kami bagaimana? Makanya sebelum setor nama, dilayakkan dulu. Kira-kira setor nama kita yang layak itu seperti apa, Pak Ustadz? Yang sesuai standarnya Rasulullah itu seperti apa? Namamu akan dianggap oleh Rasulullah, database-mu akan dianggap oleh Rasulullah kalau terpenuhi tiga syarat. Kalau terpenuhi tiga syarat. Tiga syarat kok. Jari jemarinya empat. Berarti empat syarat. Nah, ya kan? Jadi terpenuhi empat syarat. Empat syarat. Ibu sudah siap namanya dibagusin. Bapak sudah siap namanya dibagusin biar sesuai standar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Standar yang pertama, biar namamu dianggap oleh Rasulullah. Barangkali ada orang yang namanya Rauf, barangkali Abdur Rauf. Nih, Abdur Rauf pengen setor nama ke hadapan Rasulullah, pengen ngelamar surga di hadapan Rasulullah. Kira-kira masuk standar enggak? Standar pertama, agar supaya namamu masuk daftar surganya Rasulullah, standar yang pertama apa? Baca solawat yang rajin. Baca solawat yang rajin. Jangan dumeh hanya setor-setor nama, tapi ternyata selawat gak pernah dibaca. Kata Rasulullah, gak masuk. Ini standar paling minimal ini, Pak. Solawat jangan ditinggal. Standar minimal itu baku yang enggak bisa ditinggal sudah. Solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon Bapak Ibu, minimal Anda sehari semalam solawat itu jangan kurang dari 300 kali minimal. Minimal ini Anda di mana-mana tolong membaca solawat. Yang membaca solawat insya Allah hidupnya tenang Bapak Ibu, karena solawat itu bikin adem ayem. Solawat bikin adem ayem. Sampai disebutkan man sholla alayya mi'ata marrah, barang siapa yang membaca solawat kepadaku 100 kali maka akan dipenuhi hajah-hajahnya 100 hajat. Ibu, kalau ingin punya cucu, baca solawat. Ibu, kalau ingin dapat jatah bulanan gede dari suami, baca solawat. Ibu, kalau ingin sehat, baca solawat. Yang baca solawat 100 kali, maka 100 hajat dikabul oleh Allah. 70 dikabul ada di akhirat, 30 dikabul ada di dunia. Kalau ada orang zaman sekarang ngomong, Ustaz kenapa rezekiku peret, solawatmu juga peret itu. Long janji dari Nabi Muhammad, yang baca solawat 100 hajanya dikabul 100, 70 di akhirat, 30 ada di dunia. 30 di dunia itu haja macam-macam, sembuh dari penyakit, pengen dapat jodoh, pengen dapat anak, wes macam-macam, pengen dapat tender, wes macam-macam sudah. Baca solawat, yes, ya. Dan tender yang paling kita inginkan apa? Tender surga. Kalau tender dunia ini Bapak Ibu, apa sih dunia ini? Tender dunia ini Bapak Ibu bikin lupa, ya kan? Tender dunia ini bikin lupa, makanya kita pengin ngambil surga. Kalau tender jenengan surga, dunianya ngikut. Kalau tender Anda akhirat, dunianya ngintil. Tapi kalau tender ada dunia, akhiratnya menjauh. Maka jangan salah ini Bapak Ibu ya. Makanya standar kita bukan bab dunia tok, tapi standar kita adalah urusan akhirat orang tua kami. Maka agar supaya nama kita masuk dalam daftar ahli surganya Nabi Muhammad, maka solawat jangan pernah ditinggal. Bahkan Bapak Ibu disebutkan dalam Al-Quran, solawat itu liyukhrijakum minadzulumati ilan nur. Solawat itu akan mengeluarkan kamu minadzulumat, dari kegelapan-kegelapan ilan nur, menuju terang benderang. Kegelapan macam-macam sudah. Kegelapan macam-macam itu bisa selesai dengan solawat. Mohon maaf, didengki orang, baca solawat yang rajin. Hatinya yang mendengki nanti luluh itu. Dibenci orang, baca solawat yang rajin. Insya Allah, ya, hati yang benci itu dijadikan hati yang mencintai. Pokoknya Bapak Ibu, barokah solawat, maksiat minggat, kata Habib Syekh. Kan gitu. Tapi kalau solawat gak ada, itu maksiat ngintil terus itu. Makanya kalau ada satu kampung kok rajin maksiat, ini kampung kurang solawat ini. Iya kan? Coba tengok. Malam minggu itu pemudanya lebih banyak ngapain? Oh, lebih banyak ngaji. Ini kampung ahli solawat ini. Tapi kalau malam minggu remajanya banyak doping, mabuk, judi, ini berarti kampung kurang solawat Bapak Ibu. Tinggal nunggu waktu kapan kampung itu digoncang oleh Allah itu. Makanya solawat yang rajin. Selebihnya ini juga termasuk identitas untuk menyetor nama kita. 300 minimal. Untung-untung bisa 1000, untung-untung bisa 2000. Makanya Bapak Ibu kemana-mana biasakan bawa tasbih. Orang kalau kemana bawa tasbih, insya Allah muter tasbih. Tapi kalau dia kemana-mana bawa siwak, ya pakai siwak. Tapi siwak ada asapnya, siwak unik gitu, ya kan? Orang kalau kemana-mana bawa HP, pasti main HP. Pasti main HP. Tapi kalau kemana-mana bawa tasbih, insya Allah dia akan berzikir. Kemana-mana kalau dia bawa Al-Quran, pasti baca Al-Quran. Maka biasakan Bapak Ibu kemana-mana bawa tasbih. Bagaimana sih hukumnya tasbih ini Pak Ustadz? Tasbih ini adalah sesuatu yang menjadikan kita bisa dekat kepada Rasulullah. Contoh Nabi Muhammad, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berbondong-bondong membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu membaca solawat kepada Nabi Muhammad. Loh, orang bapak ibu, kalau dengan tasbih dia bisa membaca solawat, sedangkan membaca solawat itu dianjurkan, maka membawa tasbih hukumnya dianjurkan. Kenapa? Dengan tasbih kita bisa baca solawat. Disebutkan dalam kaidah fikih, ma yasilu bihi ilal mandub fa huwa mandub, wa ma yasilu bihi ilal wajib fa huwa wajib, wa ma yasilu bihi ilal muharram fa huwa muharram. Apa yang menyampaikan kamu dengan sesuatu tersebut, menyampaikan kepada sesuatu yang sunnah, maka hukumnya adalah sunnah. Apa yang menyampaikan kamu dengan sesuatu tersebut kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya haram. Makanya tasbih ini menyampaikan kita bisa membaca solawat, bisa menyampaikan kita membaca istighfar, maka tasbih ini hukumnya sunnah, sesuai yang dituju. Contoh lagi, bangun malam sunnah, dan bisa bantu bangun malam apa? Beker. Kalau enggak beker, klaksonnya mobil itu taruh di telinganya itu, ya kan? Beker. Coba orang dengan beker dititit jam 3 bisa bangun sholat tahajud. Berarti hukumnya beker ini bagaimana? Sesuai hukum sholat tahajud. Karena kaidahnya sesuatu yang mengantarkan kita dengan sesuatu tersebut pada yang sunnah, maka hukumnya sunnah. Berarti pakai jam beker kalau untuk ngaji sunnah. Tapi kalau pasang beker untuk nonton bala, musibah. Nah, itu. Ya kan? Pasang beker kanan kiri bapak ibu ya, tapi untuk nonton bola, untuk nonton tinju, lah gimana Pak Ustaz? Ya sesuai hukumnya bola. Hukumnya bola itu apa orang tua kami? Hukumnya bola itu ada ulama mengatakan makruh, ya kan? Ada yang mengatakan boleh karena itu adalah olahraga, ya kan? Tapi harus ada adabnya bapak ibu. Jangan sampai gara-gara main bola sholatnya bolong. Wow, ini lagi final ini, final bolong, ya sudah bolong bener perutmu neraka nanti, ya kan? Jangan seperti itu. Ya kan, tetap yang namanya sholat nggak boleh dikalahkan. Bola itu hiburan, ya kan. Inti tujuan kita adalah mulia di akhirat. Mulia di akhirat dengan bola apa? Sholat. Dengan sholat, maka bola adalah hiburan. Makanya namanya hiburan, nggak boleh meninggalkan yang inti. Makanya orang tua kami memperbanyak sholawat. Ini termasuk menjadikan nama kita ini berbobot di hadapan Rasulullah. Nih contoh Syekh Abu Hanifah ini. Nama ini akan dianggap oleh Rasulullah sebanyak berapa solawat yang kamu baca. Ya, yang paling dekat nanti dengan aku di hari kiamat, yang paling banyak baca solawatnya. Nih saya mau nanya, Bu. Ibu sehari semalam kalau baca solat berapa? Berapa, Bu? Enggak dihitung ya? Enggak dihitung karena saking malesnya ya. Enggak dihitung. Bapak berapa baca solawatnya? Ibu, solawat itu paling gampang loh bapak ibu. Siapa orang gak bisa solawatan? Coba saya mau nanya, siapa? Kok pol bener bebelnya itu ya? Coba siapa orang gak bisa solawat? Solawat itu zikir yang paling mudah bapak ibu. Bahkan saking hebatnya solawat, khusuk gak khusuk, ikhlas gak ikhlas diterima oleh Allah. Makanya ibadah zikir yang paling gampang itu solawat. Ada ibu-ibu di musola ya. Ibu yang di musola kedengaran enggak? Ibu kedengaran enggak, Bu? Waduh, enggak kedengaran ya. Bilang ke panitianya kalau enggak kedengaran itu. Kedengaran kan? Nah, iya. Kalau kedengaran enggak boleh ngobrol sendiri, ya kan? Harus khusyuk ya. Baik, ibu yang di musola selawatnya sehari semalam berapa? 100? Berapa? 1000? Baik, 1000 alhamdulillah kalau 1000. 1000 itu setahun sekali atau setiap hari? Pokoknya Bapak Ibu, kalau ingin nama ibu diingat-ingat oleh Rasulullah, nama ibu berbobot di hadapan Rasulullah, memperbanyak sholawat Bapak Ibu, ya. Baca sholawat yang banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi nyuci baju sholawat, goreng tempe sholawat. Makanya kalau tempe dibaca sholawat berkah. 24 jam enggak habis-habis. 24 jam enggak habis, ha? Enggak habis-habis Bapak Ibu, tapi terakhir diambil oleh tikus. Pokoknya makanan kalau dibacain selawat insyaallah berkah orang tua kami. Iya kan? Asal juga yang baca adalah khusyuk Bapak Ibu. Subhanallah orang tua kami. Kalau kita coba baca lagi nanak nasi untuk istri, nanak nasi untuk suami dengan selawatan, apa enggak barokah Bapak Ibu? Iya kan? Barokah semuanya. Nyuci baju Bapak Ibu dengan selawatan barokah. Iya kan? Nyari kutu dengan selawatan. Ya daripada gonjeng orang ngalor gitu, yang mending selawatan orang tua kami. Sambil nyari kutu selawatan, tapi asal jangan sampai main domino sama remi selawatan. Ini enggak boleh ini ya. Nanti semuanya selawatan, akhirnya main domino remi solawatan, ini enggak boleh orang tua kami, itu bukan tempatnya. Atau nonton bola sambil solawatan, nonton dangdut sambil solawatan, ini enggak bisa Bapak, enggak ketemu babnya ini. Rasulullah marah kalau kayak gitu. Kamu menyebut namaku tapi dengan sesuatu yang aku benci, berarti hakikatnya kamu menghina aku. Betul enggak Bapak Ibu? Contoh, ibu punya suami. Cinta enggak sama suami, Bu? Bu, cinta sama suami? Bener, cinta. Baik, nih kalau cinta. Kalau ibu memang cinta sama suami, suami itu ngomong, "Dek, tolong kalau ke rumah dari rumah temanmu jangan sampai bawa kucing ya, aku takut kucing." Iya kan? Suaminya namanya Abdullah. Iya kan gitu Bapak Ibu. Pulang dari kerja Bapak Ibu sudah dibilangin jangan bawa kucing, malah bawa kucing Abdullah ini, Abdullah ini, coba gimana ya orang tua kami, huh? Maka nama Abdullah yang tadinya menjadikan suami seneng, gara-gara satu membawa yang dibenci, membawa yang gak seneng, akhirnya marah kan? Ya, marah akhirnya apa, so tak belikan tiket pulang ya kamu ke Jawa Timur, digitukan jadinya nanti. Sama Bapak Ibu, kita nyebut nama Nabi Muhammad tapi kok membawa sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah. Ini bukan menjadikan Rasulullah seneng, tapi Rasulullah marah, ngecek ini. Iya kan? Ngecek. Naudzubillah min dzalik Bapak Ibu, judi selawatan. Ini musibah ini. Iya kan? Ayo berapa taruhannya? 200 juta. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ya langsung neraka ini. Marah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa? Enggak layak orang tua kami, enggak boleh. Nama Nabi Muhammad itu agung Bapak Ibu. Nama Nabi Muhammad itu Bapak Ibu agung. Saking agungnya nama Nabi Muhammad sampai disebutkan tidak ada pintu surga kecuali ada nama Allah Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Loh, namanya Nabi Muhammad diagungkan ada di surga kayak gitu, lah kok kita malah merendahkan. Maka ini hati-hati. Ini menjadikan Nabi Muhammad marah. Baik, satu yang menjadikan nama kita berbobot nanti, mudah-mudahan senantiasa diingat oleh Allah nama kita di saat kita setor nama, diingat-ingat oleh Rasulullah, adalah nama kita hendaknya nama yang senantiasa selalu dipakai untuk menyebut salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua orang tua kami, agar supaya diri kita nanti bisa ngelamar surganya Rasulullah, yang ketiga adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Ya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Nanti itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kalau memanggil Fulan bin Fulan, sini kamu. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan sudah maju. Baik, dia yang suka puasa Senin Kemis, sini kamu. Dia yang suka sholat tahajud, sini kamu. Dia yang suka infak sedekah, sini kamu. Dia yang suka umroh dan haji, sini kamu. Artinya apa? Nanti orang itu dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai pekerjaan yang disambungkan kepada Rasulullah. Makanya yang banyak melakukan pekerjaan yang sambung dengan Rasulullah, nanti dia akan dibanggakan oleh Rasulullah. Namanya akan diperhitungkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dia enggak pernah sambung pekerjaannya, orang tua kami, dengan Rasulullah, Bapak Ibu, mungkin disebut namanya, tapi bukan disebut Rasulullah namanya. Disebut siapa? Malaikat Malik. Siapa Malaikat Malik, Bu? Bu, Malaikat Malik siapa? Malaikat penjaga, penjaga neraka. Yang enggak ngikuti sunnah Nabi, ya dia bisa saja namanya disebut oleh Malaikat Malik. Bukan Malaikat Ridwan, bukan Rasulullah yang menyebut. Kenapa? Karena namanya tidak diperhitungkan lagi. Namanya ini enggak istimewa ini. Ya, makanya Bapak Ibu, jadikan nama kita istimewa. Dengan apa? Melaksanakan sunnah Nabi, sholat malam yang rajin, baca Al-Quran yang rajin, Bapak Ibu, infak sedekah yang rajin, orang tua kami. Ya, memang itu sunnah-sunnah yang agak berat, Bapak Ibu. Tapi kalau kita enggak amalkan, ya kapan itu akan menjadi ringan dong? Berat terus, berat terus. Orang itu akan merasa berat karena belum dicoba. Tapi kalau sudah dicoba, enggak berat, orang tua kami. Iya kan? Betapa sering jenengan ngomong, ya Allah perjalanan jauh, tapi kok pulang cepet ya? Nah, kan gitu orang tua kami. Perjalanan jauh pisan, tapi pulangnya kok cepet? Kenapa? Karena sudah dilalui dua kali. Sama sunnah Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu, kalau enggak pernah dicoba berat pisan. Puasa Senin Kemis, ya Allah, Senin Kemis puasa, Senin waktunya undangan puasa, berat. Tapi kalau dicoba mah ringan, orang tua kami. Ya Allah, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa sudah, kok berat pisan? Berat karena belum dicoba. Bangun malam jam 3 malam kok berat pisan? Iya, karena berat belum dicoba. Tapi kalau sudah biasa, Bapak Ibu, enggak berat. Ya kan? Jadi semuanya itu akan menjadi mudah, songko kulino, kata bahasa Cirebonnya. Semuanya itu akan menjadi mudah karena kebiasaan kita. Kalau kita biasa melaksanakan itu, menjadi mudah semua, menjadi semua mudah semuanya. Makanya Bapak Ibu, tetap mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, orang tua kami. Nah ini, orang tua kami, ini termasuk menjadikan nama kita ini dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Bapak Ibu, kita enggak bisa mengamalkan sunnah-sunnah gede kecuali sunnah-sunnah yang kecil dulu. Sunnah-sunnah yang kecil dulu ini diamalkan orang tua kami. Ini sunnah yang sering kita hafal, minum pakai tangan kanan, baca doa sambil duduk, ya. Ini makan pakai tangan kanan sambil duduk. Tapi zaman sekarang zaman rusak, Bapak Ibu. Acara pernikahan prasmanan KB, suruh makan berdiri. Loh, itu gayanya siapa itu? Iya kan gitu. Ibu, kalau mau ada hajatan makannya duduk. Ya kan? Sekarang Bapak Ibu dijadikan gaya-gaya ala kebaratan. Orang-orang barat coba makannya sambil berdiri ngobrol. Tidak ada orang makan sambil berdiri kecuali setan. Tidak ada orang makan pakai tangan kiri kecuali setan. Bukan berarti makan pakai tangan kiri haram, enggak. Makan tangan kiri hukumnya makruh. Ya, makanya sebisa mungkin orang tua kami kalau minum pakai tangan kanan, diusahakan kecuali kalau tangan kanannya sakit. Ya kan, wong ini beda lagi, ya. Atau kalau memang kita terpaksa, Bapak Ibu, harus pakai tangan kiri, tolong didorong tetap pakai tangan kanan. Jangan sampai hanya melulu pakai tangan kiri. Nah ini jangan diremehkan loh Bapak Ibu. Ya. La tahkironna ani syai'i. La tahkironna adil ma'rufi ay rahmatillah. Jangan pernah kamu meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, bisa jadi di situ Allah ridho. Dan sebaliknya, jangan pernah kamu meremehkan amal kejelekan sedikit sekecil apapun, bisa jadi di situ Allah murka. Alah. Ngelihat perempuan ini kan dosa kecil, ngomong jorok ini kan dosa kecil. Kalau kamu membiasakan itu, bisa jadi Allah marah, menjadikan Allah tidak mengampuni kita. Jadi sunnah-sunnah kecil ini Bapak Ibu diamalkan ya. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, baca doa. Keluar pakai kaki kanan, baca doa. Masuk masjid pakai kaki kanan, baca doa. Keluar masjid pakai kaki kiri, baca doa. Musola ngikut enggak Pak Ustaz? Kalau musola itu tanahnya wakaf, berarti itu masjid ya. Jadi musola Nurul Huda ini, kalau ternyata tanahnya wakaf, berarti dia masjid orang tua kami. Tapi bukan masjid jami, masjid yang tidak dipakai Jumatan. Tapi kita itikaf di sini sah kalau ini sudah wakaf. Tapi kalau enggak wakaf, maka enggak bisa kita itikaf di situ. Nah, kalau wakaf, enggak wakaf berarti musola. Musola itu tempat sholat. Yang tanahnya bukan wakaf, sesaat bisa dipakai sholat, sesaat bisa dipakai meeting, sesaat bisa dipakai mayoran. Ini multifungsi. Kenapa? Karena tanahnya belum wakaf. Tapi kalau sudah tanahnya wakaf, enggak boleh dipakai apapun kecuali dipakai ibadah kepada Allah. Tanahnya sudah wakaf. Makanya disebutkan ngomong bab dunia di masjid haram. Orang yang jual beli di masjid, kata Nabi Muhammad, bangkrut itu orang itu. Makanya kalau ada orang bangkrut zaman sekarang, kayaknya jual belinya di masjid itu. Karena yang jual beli di masjid gak dapat untung dari Rasulullah. Pokoknya kalau ada orang ngomong bisnis di masjid, bangkrut. Kata Nabi Muhammad, la robaha, gak ada untung bagi dia. Berarti bangkrut dong, bobor. Ya, makanya jangan macam-macam ya, membawa dunia ke masjid, ngomong dunia di masjid, kecuali dunia yang dipakai perjuangan. Kalau dunia dipakai perjuangan, babnya beda. Apa? Ustaz, saya ngitung uang di masjid, nulis uang di masjid, uangnya masjid. Loh, ini ya uang perjuangan, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu untuk pribadi kita. Ya kan? Untuk pribadi kita enggak boleh. Makanya Bapak Ibu, kalau masjid itu sudah diwakafkan, enggak boleh dipakai ngomong bab dunia. Ngotorin masjid enggak boleh, haram. Ya, masuk kaki harus kanan dulu, keluar kiri dulu. Kenapa? Karena ini sudah diwakafkan kepada Allah. Jangan macam-macam kalau sudah diwakafkan kepada Allah. Kenapa? Ada adabnya, ada akhlaknya. Bahkan kalau masuk ke masjid pengin dapat pahala, niatnya itikaf. Kalau enggak niat itikaf enggak dapat pahala. Kenapa? Ini sudah menjadi rumah Allah. Bahkan kalau ngotorin masjid Bapak Ibu, hati-hati, Allah marah. Nah, Allah marah karena rumah Allah kok dikotorin. Ya kan? Ada kemarin kejadian orang tua kami, rumah Allah dirusak. Ketahuilah, kalau dia merusak rumah Allah, berarti hakikatnya menantang Allah. Tinggal nunggu Allah kapan menghancurkan dia. Makanya jangan macam-macam. Sekarang memang dunia zaman-zaman enggak karu-karuan Bapak Ibu. Amplinya masjid dicuri, kotak amalnya masjid dicuri. Waduh, sampai terakhir karpetnya masjid dicuri. Loh, kok pol bener orang ini ya? Kalau nyuri punya orang sih mending. Ini masjid Bapak Ibu. Jadi butanya sudah buta keterlaluan ini orang tua kami. Enggak selamat. Wong rumah Allah, kata Buya guru kami, kalau ada orang ngerusak masjid, nyuri masjid, ngerusak pondok, nyuri pondok, ngerusak madrasah, nyuri madrasah, ini nasibnya orang. Nasib apa? Apes itu, naas itu, bakal mati jelek itu. Kenapa? Luang tempat nyetak-nyetak orang-orang soleh, para ulama loh, kok dicuri, kok digara-garain, nah, kok digara-garain. Makanya dulu Bapak Ibu ada kejadian kehilangan, ada di pondok pusat itu. Buya ngomong, mudah-mudahan dosa-dosanya yang nyuri ya diampuni. Tapi kasihan itu orang, nyuri kok ke pondok. Iya kan, nyuri ya di toko harusnya kan gitu. Lah ini kok nyuri ke pondok gitu. Pondok itu tempatnya malaikat, anak ngaji di situ. Lah kok nyuri di situ orang tua kami? Naas itu orang itu Bapak Ibu. Iya kan? Apes, iya kan? Jadi kalau mau beler jangan beler ke pondok. Tapi jangan, enggak ada istilah beler orang tua kami. Beler itu enggak boleh. Harusnya masjid itu disumbang, harusnya masjid dijaga, harusnya rumah Allah dijaga. Loh ini malah dirusak. Iya kan? Lampunya diambil, amplinya diambil, waduh karpetnya diambil, kotak amalnya diambil. Waduh nasib benar ini orang. Iya kan? Nasib benar itu. Untung Allah tidak langsung mengadab dia di Masjid Nabawi. Orang tua kami, ini cerita sudah lama ini, di Masjid Nabawi itu ada orang kurang ajar pengin bongkar kuburannya Rasulullah. Kuburan Rasulullah itu kan dekat dengan Masjid Nabawi, bahkan di dalam masjid. Tapi ingat, bukan berarti tanahnya masjid dipakai kuburan. Awas, jangan salah paham. Kalau tanah masjid pakai kuburan haram, tanah kuburan dipakai masjid haram. Ini tanahnya Rasulullah, kuburannya Rasulullah itu di kamarnya beliau. Kamarnya beliau itu dekat masjid. Jadi yang nanti yang ziarah ke sana itu, sudah ziarah belum, Bu? Belum. Kapan mau ziarah? Pak, sudah ziarah belum, Pak? Pengin ziarah, Bu? Pengin ziarah, Pak? Mau dikasih resep? Diamalkan enggak? Bapak-bapaknya dulu ya. Mau ziarah, Pak? Yang semangat, Pak. Ziarah mau? Baik. Kuncinya gampang. Apa? Berhenti ngerokok. Berhenti ngerokok. Insya Allah gak ada yang ngerokok. Insya Allah. Kalau yang ngerokok ya, berhenti ngerokok. Kenapa? Ditabung. Iya kan? Ditabung. Rokok, rokok sepak berapa, Pak? 9? Berapa? 15.000. Allah, 15.000 bener. Sehari semalam habis berapa? Berapa? Satu bungkus. Itu kalau ingat. Kalau enggak ingat. Kalau enggak ingat berapa itu? Bisa 3 bungkus, 4 bungkus itu. Iya kan? Coba 15.000 kali 4 berapa? 60.000. 60.000 kali 3 berapa? 180. Berarti 1.800.000 sebulan. Waduh, aduh. 1.800.000 sebulan hanya beli asap. Ya kan? Coba, coba 1.800.000 ditabung, Bapak Ibu. 3 tahun berangkat itu. Iya kan? 1 bulan 1.800.000 kali 12 berapa? Berapa? Dihitung sendiri. Iya kan? Makanya berhenti merokok orang tua kami ya. Berhenti merokok, Ibu. Tolong bapaknya diajari berhenti ngerokok. Ini bapaknya sudah janji ingin berangkat umroh katanya. Nanti kalau bapaknya minta, Umi belikan rokok, Abah berangkat umroh enggak? Nah gitu aja sudah. Ya gimana ya pingin? Ya pingin umroh atau pingin rokok? Gitu aja sudah. Kalau pingin rokok ya sok umrohnya berarti enggak ada. Itu aja Ibu. Jadi orang pingin itu tentu harus ada korban. Orang pengin itu harus ada perjuangan. Nah, ini Bapak Ibu, ya kan? Dan alhamdulillah saya enggak ngerokok, Bapak Ibu. Karena saya enggak ngerokok, Bapak Ibu, alhamdulillah setiap tahun saya berangkat umroh. Karena saya enggak ngerokok. Percaya sudah wis. Ya kan? Kalau nanti jenengan berhenti ngerokok, lah kok enggak berangkat-berangkat umroh, datang ke saya nanti. Ya kan? Alhamdulillah saya setiap tahun berangkat, Bapak Ibu. Gara-gara enggak merokok, ditabung terus uangnya, berangkat lagi, tabung terus, berangkat lagi. Makanya percaya Bapak Ibu ya, kalau kita nabung insya Allah berangkat umroh. Setelah kita berangkat umroh, mudah-mudahan berangkat haji orang tua kami, karena ini termasuk amalan-amalan yang hebat Bapak Ibu ya. Baik, Ibu juga sama, kalau Ibu pengin bisa berangkat umroh gampang Bu. Apa? Belanjanya dikurangin, ya kan? Shoppingnya dikurangin Ibu. Waduh, kalau sudah tanggal muda paling seneng borong pleret itu, ya kan? Yang ini yang itu sekarang Ibu dikurangin, ya kan? Pokoknya disisakan. Ibu kan biasa satu bulan dikasih berapa sama suami? Kasih 10 juta kan? Ya sudah, kalau gitu belanjanya 2 juta saja, 8 jutanya ditabung. Ibu dikasih berapa sih? Dikasih 10 juta kok ketawa? Kurang dah. Amin gitu Ibu, biar nanti suaminya ngasihnya banyak, ya kan? Kalau dikasih sedikit Ibu, suami tuh ngetes. Kalau suami ngasih sedikit sama istri tuh ngetes Bapak Ibu, ya kan? Ngetes apa gitu? Ini orangnya boros ataukah tidak? Nah, kalau dikasih sedikit, lah kok ternyata nggak habis-habis, nanti ditumpahkan semuanya itu, ya kan? Dikasih yang dikasih yang banyak. Baik, intinya Bapak Ibu, semuanya harus rindu bisa ke sana, bisa melaksanakan haji dan umroh. Karena Bapak Ibu, lah ini diceritakan orang tua kami, ada orang pengen ngerusak masjidnya Rasulullah. Apes bener ini orang. Sudah kong kali kong dengan penjaganya. Bahkan kalau tidak salah waktu itu katanya juga kong kali kong dengan gubernur Madinah. Dulu ini cerita dahulu kala ini. Kong kali kong dengan gubernur Madinah. Dia itu masuk ke masjid pengen ngerusak makomnya Rasulullah. Jadi jasadnya Nabi Muhammad pengen diambil. Kong kali kong dengan gubernurnya. Gubernurnya nelpon kepada penjaga Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Nanti jam 10 malam atau jam setengah 11 bakal ada orang ketok-ketok pintu masjid, kamu buka, biarkan mereka masuk, aku yang mengizini, kata gubernur Madinah ini waktu itu. Akhirnya orang tua kami benar setengah 11 diketok pintu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu Bapak Ibu, semuanya pintu itu ditutup di atas jam 10 kecuali pintu satu, apa? Babu Salam. Ya, pintu Babu Salam itu kebuka terus. Pintu Babu Salam itu pintu yang sambung kepada makomnya Rasulullah dan sambung kepada Raudhah. Raudhah itu antara mimbar Nabi Muhammad ya dengan masjid, itu satu taman, taman surga. Yang doa di situ pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang lainnya biasanya ditutup kecuali pintu satu ini, orang tua kami. Nah itu Bapak Ibu, dibuka pintu itu, masuklah orang. Ternyata ini orang masuk Bapak Ibu ada 100 orang lebih. Bawa cangkul, bawa bodem, bawa apa saja ini orang ini. Bawa linggis. Pengen apa? Ngerusak kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibuka makam pintu makam Rasulullah. Iya kan? Di saat dibuka Bapak Ibu, itu masuk 100 orang seketika itu. Di saat dia mau mentung ya, mau merusak kuburan Nabi Muhammad, seketika itu dia ditelan oleh bumi, habis, nggak ada ujungnya sama sekali. Sehingga apa, penjaga kuburan Nabi Muhammad tadi itu nangis, orang tua kami. Kemudian gubernurnya katanya gila saat itu, jangan macam-macam dengan Rasulullah. Rasulullah ini kekasih Nabi, kekasih Allah. Yang macam-macam dengan kekasih Allah, ya macam-macam dengan Allah. Oh, kita makhluknya Allah lah, kok macam-macam sama Allah. Makanya dari sini orang tua kami, ini penting ya, untuk sambung kepada Nabi Muhammad penting. Itu yang kedua. Yang ketiga orang tua kami, yang ketiga agar supaya nama kita berbobot di hadapan Rasulullah, yang ketiga apa? Mengagungkan Nabi Muhammad. Mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad ya. Mengagungkan Nabi Muhammad bagaimana Bapak Ibu? Pak Ustadz, Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Lah sekarang mengagungkannya bagaimana? Mengagungkan mujizatnya Nabi Muhammad, Al-Qur'an. Mengagungkan syariat Nabi Muhammad, mengagungkan pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Itu termasuk mengagungkan Nabi Muhammad sama Al-Qur'an Bapak Ibu, yang mengagungkan. Al-Qur'an enggak boleh disentuh kecuali dalam keadaan punya wudu. Amalan itu tanda mengagungkan Al-Qur'an. Al-Qur'an enggak boleh ditaruh sembarangan, ada adabnya. Kalau bawa Al-Qur'an jangan kayak bawa dompet, enak dikempit kayak gini, ditutup nanti sama malaikat itu. Iya kan? Al-Qur'an jangan sampai kayak dompet. Membawa Al-Qur'an taruh di dadamu, diagungkan. Iya kan? Bahkan kalau ngaji Bapak Ibu, ngaji baca Al-Qur'an, ini tanda mengagungkan Nabi Muhammad, mengagungkan mukjizatnya Al-Qur'an. Kalau kamu baca Al-Quran sebisa mungkin, Al-Quran jangan sampai lebih rendah daripada lututmu. Al-Quran jadikan lebih tinggi daripada lutut. Ini adab, akhlak. Dan ingat, sebisa mungkin kalau baca Al-Quran menghadap ke kiblat, biar sambung langsung kepada Ka'bah. Nah ini adab ini Bapak Ibu, ini mengagungkan Al-Quran orang tua kami. Ada sebagian orang itu gak beradab Bapak Ibu. Yang enggak beradab dengan Al-Qur'an maka tidak akan faham isi Al-Qur'an. Wong kurang adab kok. Wong kurang ajar enggak bakal faham. Makanya mungkin bisa jadi dia hafal Al-Qur'an tapi karena kurang adab kayak orang enggak ngerti Al-Qur'an. Makanya orang tua kami, Al-Qur'an dimuliakan. Al-Qur'an firman Allah, Al-Qur'an kalamullah, dan Al-Qur'an mujizat Nabi Muhammad. Taruh di rumahmu yang benar. Jangan sampai Bapak Ibu Al-Qur'an ditaruh di angin-anginan rumah, kehujanan, ya kan, dimakan rayap lah, jangan kayak gitu. Ini mujizatnya Nabi Muhammad, tolong dijaga. Ini makna mengagungkan Rasulullah. Yang mengagungkan Rasulullah akan diagungkan, yang merendahkan Rasulullah akan direndahkan. Ayo kita mau pilih yang mana? Makanya biar nama kita diagungkan oleh Rasulullah, agungkan mujizatnya Nabi Muhammad, agungkan pewarisnya Nabi Muhammad, biar nama kita diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan syariat Nabi Muhammad itu bagaimana, para orang tua kami? Mengagungkan syariat Nabi Muhammad itu bagaimana? Kalau Nabi Muhammad mau ngomong enggak boleh langsung taslim, pasrah. Loh, itu mengagungkan itu. Awas, riba haram. Nabi Muhammad yang ngomong, baik, siap, mengagungkan Rasulullah. Harus gitu. Masa sih riba enak kok cemak-cemok kok haram? Dari mana itu ustadznya inilah? Ini berarti merendahkan Rasulullah ini. Enggak boleh kayak gitu, orang tua kami. Maka ini menjadikan Rasulullah marah. Baik, itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang keempat, ya, yang terakhir ini. Yang keempat, agar supaya nama kita berbobot, Bapak Ibu. Agar supaya kita nanti setor, melamar surga, diterima oleh Rasulullah, ya kan? Maka yang keempat apa? Hendaknya kita senantiasa mengorbankan apapun yang kita miliki untuk kepentingan Nabi Muhammad. Untuk kepentingan Nabi Muhammad. Malam hari kurang tidur untuk Nabi Muhammad, ya kan? Mulut capek membaca sholawat untuk Nabi Muhammad. Capek-capek kerja, Bapak Ibu, dapat uang barokah satu bulan gaji, diinfakkan, sedekahkan untuk Nabi Muhammad. Lu yang sering korban-korban kayak gini lu, Bapak Ibu, ini namanya berbobot di hadapan Rasulullah. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, Bapak Ibu, disebutkan tidak ada makom kedekatan kepada Rasulullah kecuali Abu Bakar As-Siddiq mengambil semuanya. Mengambil semuanya, sampai disebutkan orang yang nemenin Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang melindungi Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sholatnya rajin kayak Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, orang yang bacaan Al-Qur'annya fasih khusyuk sampai nangis kayak Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, yang banyak infak sedekah Abu Bakar As-Siddiq. Ini kayaknya motivasi buat para sesepuh pejuang-pejuang ini. Artinya apa? Kalau ada program kemuliaan itu, loh kok program lagi, keluar lagi, berarti Anda berada di makomnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah lepas dari program-program kemuliaan. Tidak ada program infak sedekah Abu Bakar As-Siddiq ngikut. Tidak ada program berjuang membela agama Allah, berperang, Abu Bakar As-Siddiq ikut. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini hampir mengambil semuanya kedudukan di hadapan Rasulullah. Terus ada program ini, Abu Bakar lagi. Kalau bahasa sekarang ya ini loh, ini lagi program. Loh, kalau jenengan ditawari program-program kemuliaan kayak gitu, Bapak Ibu, berarti Anda berada di makomnya Abu Bakar As-Siddiq. Coba surganya Abu Bakar As-Siddiq, surga yang paling tinggi, orang tua kami, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para orang tua kami, al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung kecapean kita. Semakin banyak yang kita korbankan, berarti nilai pahala kita semakin gede. Semakin kita malas-malasan untuk berkorban untuk Rasulullah, maka tentu pahala kita sangat sedikit. Maka menjadikan nama kita berbobot di dalam setor nama, maka empat hal. Satu, membaca sholawat. Dua, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Tiga, mengagungkan Nabi Muhammad. Dan keempat, berkorban untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam kita berkorban waktu untuk Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan malam ini malam takdir kita untuk bisa nanti kumpul dengan Nabi Muhammad di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, Ya Allah, kami yang berkumpul di malam hari ini, ya Allah, berkumpul atas nama kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka jadikan kami semuanya ahli surga-Mu, ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli surga-Mu, ya Allah. Siapapun, ya Allah, yang berkorban apapun untuk acara ini, ya Allah, untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad, maka mohon diganti dengan sebanyak-banyaknya, ya Allah. Diganti dengan yang halal dan yang sebanyak-banyaknya, ya Allah. Diganti dengan yang halal dan yang sebanyak-banyaknya, ya Allah. Jadikan, ya Allah, malam ini malam pengakuan sebagai umat-Mu yang sesungguhnya. Jadikan kami umat yang diaku oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan nanti kami diaku oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan jadikan kami nanti di hari kiamat diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Nanti kami di hari kiamat diberi syafaat oleh Nabi Muhammad. Siapapun yang duduk, ya Allah, melihat acara ini, berada di acara ini, datang di acara ini, jangan kau tinggalkan siapapun dari mereka. Hendaknya jadikan mereka semuanya nanti umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, permudah lidah kami untuk senantiasa membaca solawat. Ya Allah, permudah kelakuan kami, ya Allah, untuk bisa meniru kelakuan Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dan jadikan, ya Allah, diri kami mengagungkan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan jadikan diri kami, ya Allah, senantiasa berkorban untuk kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami memiliki hajat yang banyak, mohon dikabul. Ya Allah, kami memiliki hajat yang banyak, mohon dikabul, ya Allah. Mohon dikabul, ya Allah. Mohon dikabul, ya Allah, baik hajat pribadi kami, para jamaah, khususnya hajat pondok pesantren, mohon dikabul, ya Allah. Mohon dikabul, ya Allah, hajat pesantren, mohon dikabul, dikabul, dikabul, ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, ya Allah, mohon diberikan kesembuhan. Jika ada yang sakit di antara kami, mohon diberikan kesembuhan, ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan yang kau ridhoi. Munculkan dari perkumpulan ini orang-orang yang soleh dan soleha. Munculkan dari perkumpulan ini, ya Allah, orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan peleburan dosa. Jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan kami mendapatkan ridhomu. Dan jadikan perkumpulan ini, ya Allah, perkumpulan pengangkatan derajat kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang menyaksikan acara ini, ataukah mendengar acara ini, ataukah yang hadir tempat ini, barangkali sebelum hadir, ya Allah, masih suka meninggalkan sholat. Sebelum hadir, ya Allah, masih bolong-bolong sholatnya. Sebelum hadir ke tempat ini, ya Allah, masih ada yang haram di dalam transaksinya. Maka kami mohon, ya Allah, barokah dari acara maulid ini, ya Allah. Jadikan kami semuanya ahli sholat dan sholawat, ya Allah. Jadikan kami ahli solat dan membaca solawat, ya Allah. Dan jauhkan dari kami urusan yang haram. Jauhkan dari kami urusan yang haram, yang maksiat. Jauhkan dari kami, ya Allah. Jauhkan dari kami kemaksiatan. Mabuk-mabukan, jauhkan dari kami. Perzinaan, jauhkan dari kami. Urusan riba, jauhkan dari kami. Perjudian, jauhkan dari kami, ya Allah. Sungguh di saat kau menjauhkan kami, kami tidak akan terjerumus, ya Allah. Maka kami rindu bimbingan-Mu, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk menjadi orang-orang yang benar, ya Allah. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan kelak jika Engkau akan mencabut nyawa kami, dan itu pasti, ya Allah, siapapun pasti bakal mati, ya Allah. Setiap hari kain kafan kami dicetak, ya Allah. Dan setiap hari kami mendengar fulan meninggal, fulan meninggal, fulan meninggal, seseorang meninggal, seseorang meninggal. Sungguh pada waktunya kami akan meninggal, ya Allah. Akan tapi kami mohon, jika detik-detik itu nyampe kepada kami, maka jadikan kami semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah. Senantiasa hati dan lidah kami, ya Allah, mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada informasi, orang tua kami, kami undang Bapak Ibu semuanya untuk hadir maulid di pesantren kami. Hadir maulid di pesantren kami hari Ahad tanggal 26 Rabiul Tsani atau 14 Januari, masih lama. Ya. Tolong nanti dikasih undangannya di sini biar hadir semuanya nanti. Di sana nanti ada para ulama, para habaib, dan juga ada guru kita Buya Yahya. Ya, tolong dilingkari tanggal 14 Januari Ahad pagi jam 7 sampai dengan selesai di Buyut Al-Bajah 2 Gunung Jati Maulid Akbar. Mangga hadir semuanya. Ini saja, terima kasih. Wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.